Kita masih terhenti pada pasal yang pertama, yaitu kitab-kitab para penuntut ilmu. Dalam pasal yang pertama ini, Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, beliau memberikan beberapa muqaddimah. Beliau memberikan beberapa muqaddimah. Satu, dua, dan tiga telah kita lalui bersama. Dan kita masih pada poin-poin yang penting seputar kitab-kitab para penuntut ilmu. Kita lanjutkan, kata Syekh, qala al-muallifu rahimahullah, al-amru ar-rabi'u, perkara yang keempat, al-hirsu alal kutubil muhimmah, yaitu seorang bersemangat untuk memiliki kitab-kitab yang penting. Yajibu ala talibil ilmi an yahrisa ala al-kutubi al-ummahat al-usul dunal muallafati haditha. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk memiliki semangat mempunyai kitab-kitab induk. Mempunyai kitab-kitab induk, kitab-kitab prinsip yang ditulis, ya, bukan dari kalangan para al-muta'akhirin. Berarti kitab-kitab induk seperti Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim, Al-Jami' At-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, Kutubus Sittah, kitab-kitab prinsip. Ini dalam bab hadis, dalam bab-bab akidah juga demikian. Ada di sana kitab At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Kenapa? Li'anna ba'dhal mu'allifina haditsan, karena sebagian para pentaklif, para pengumpul hadithan al-muta'akhirin, laisa indahu al-ilmu rasikh. Sebagian mereka tidak memiliki ilmu yang kokoh, ilmu yang mantap. Ini kata Syekh. Lah gimana? Walihada idza qara'ta ma katabu tajidu annahu sathha. Oleh karena itu, apabila kamu membaca apa yang mereka tulis, kamu akan mendapatinya, ya, sathha, seperti bergantung. Jadi urung mantep secara beramal, ini belum mantap, kayak ngambang. Qad yanqulu syai' bilafzih, terkadang sesuatu itu berpindah dari lafaznya. Wa qad yahrifuhu ila ibaratin tawilah lakinnaha ghutha, terkadang juga berpaling kepada ungkapan yang panjang, tetapi itu seperti buis, jadi tidak ada isinya. Dan ini yang dimaksud adalah kitab-kitabnya orang-orang yang selain daripada kitab-kitab salaf. Ya, seperti kitab-kitab sufi. Itu banyak sekali. Sehingga nanti saya akan menyebutkan tentang klasifikasi jenis-jenis kitab. Fa'alaika bil ummahati kutubus salaf fa'innaha khairun wa abraku bikathirin min kutubil khalaf. Oleh karena itu wajib bagimu wahai para penuntut ilmu untuk memiliki kitab-kitab induk dari kalangan kitab-kitab para salaf. Sesungguhnya itu lebih baik, lebih diberkahi banyak daripada kitab-kitab para khalaf. Ini keadaannya. Jadi tidak hanya kita semangat dalam mengumpulkan kitab-kitab tanpa kita mengetahui siapa itu penulisnya, manhajnya bagaimana dia. Li'anna ghaliba kutubil mutaakhirina qalilatul ma'ani kathiratul mabani. Karena kebanyakan kitab-kitabnya para al-mutaakhirin itu sedikit maknanya dan banyak tulisannya, banget banyak bangunan-bangunannya. Tapi kalau diringkas itu ternyata paling cuma ya satu baris lah, tapi dia sudah memakan satu lembar. Taqra'u safhatan kamilah yumkinu an tulakhisaha bi satrin aw satrayn. Misalnya kamu membaca satu halaman secara sempurna, mungkin kamu bisa meringkas satu baris atau dua baris saja. Ini dari kalangan al-mutaakhirin. Dulu kita sempat belajar ke salah satu guru hadis di sana, namanya Muhammad Al-Khudsyi. Dia bilang, sebenarnya saya ingin meringkas Fathul Bari. Saya ingin meringkas Fathul Bari. Fathul Bari itu karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bisharhi sahih Al-Imam Al-Bukhari. Fathul Bari ini syarahnya sahih Bukhari. Ada sekitar beda-beda cetakan. Cetakan yang kita punya ada 13 juz, tapi gede. Kitab-kitab seperti ini tambah lagi. Tambah berapa senti lah. Separuhnya ada enggak ya? Yang kita gede itu. Nah. Intinya beliau ingin meringkas kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tapi kata beliau, tapi saya enggak mampu. Karena memang pada setiap lafaz yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu ada maknanya, ada artinya. Bukan hanya sekedar omong kosong yang kemudian kita ringkas begini. Enggak. Ini kata beliau. Beliau ini senior dalam bab hadis. Dulu kalau ditanya masalah hadis, biasanya ujungnya ya sama dia. Kalau enggak bisa, biasanya akhirnya sama dia. Tapi sekarang ikut mereka. Ini pengalaman. Yang artinya adalah bahwa kitab-kitab para salaf itu memang benar-benar ya berisikan tentang makna-makna yang padat, yang luas. Bukan asal-asalan dia bicara, enggak. Atau mereka menulis, tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh di sini. Lakin kutubus salaf tajiduha hayyinah, layyinah, sahlah, rasinah. Tetapi kitab-kitabnya para salaf, kamu akan mendapatinya mudah, lembut, gampang, dan terjaga akan makna-maknanya. La tajidu kalimatan wahidatan laisa laha ma'nan. Tidak bisa kamu dapatkan, kamu tidak akan mendapati satu kata pun yang tidak memiliki makna dan arti. Ini kitab-kitab salaf. Dari kalangan salaf. Beda dengan kitab-kitab primbon. Ada ya. Kitab Jawa kan, kitab primbon. Petal jemur. Katoloco. Terus apa lagi? Mujarobat. Nah, empat kitab kuno kan bagi orang Jawa. Gatholoco, Betel Jemur, Darmo Gandul, Primbon, gimana apa tadi? Mujarobat. Lima nih, ada lima kutub. Nah, ini saya pernah sekali dalam Mujarobat. Oh. Mujarob. Mujarob sebetulnya ini untuk dipraktekkan. Mujarrab itu kan sesuatu yang coba dipraktekkan gitu. Mujarrab, mujarrabun. Asli itu jarroba yujarribu. Ono ketemu isim maf'ul itu. Jarroba yujarribu tajriban mujarribun mujarrabun. Karena jamak isinya artinya mungkin banyak pasal-pasalnya jadi mujarrabat begitu. Isinya ya enggak genah, isinya perdukunan. Ya enggak tahu, Ding. Apakah itu termasuk perdukunan atau bukan, saya enggak paham. Kadang pakai simbol-simbol juga, pakai tulisan Arab-Arab yang dibalik-balik. Kadang titiknya juga dibalik-balik. Dulu saya pernah lihat apa jenis kitab ini. Mujarobat. Isinya aneh-aneh. Agar istri atau suami semakin lengket. Nah, di situ disebutkan. Caranya ini siapkan 3 siung daun kelor misalkan. Hah? Nah, iya. Dulu ya, artinya itu sebagai wawasan pengalaman. Lah kalau kayak gini mau gembong apa kan begitu. Nanti pokoknya enggak genah lah. Ke arah-arah yang begitulah. Agar tambah. Oh. Hah? Ya begitu. Misalnya ada hajat misalkan. Malam ini harus ronda yang tidak boleh tidur. Harus berjaga siap-siap. Nggak boleh ngantuk. Nggak boleh tidur walaupun semenit. Nggak boleh. Nah itu ada caranya. Caranya nanti pakai apa ini bismillah berapa kali. Bacain berapa kali. Jadi kok banyune diapakna, diraupna, apa diminum. Segala macam. Itu mujarobat. Memang ya. Qalilatul ma'ani. Katsiratul mabani. Sedikit maknanya. Tapi banyak bangunannya. Bangunan ini maksudnya ini huruf-huruf singgung bangun gitu loh. Ini ternyata ghusa. Ya, seperti buih di lautan. Buih apa ya? Umpruk ya. Jadi renang laut kan biasanya anak umpruk-umpruk ya. Kan orang kanggo gawe kan? Nggak dipakai kan? Nah, beda dengan kitab-kitabnya para salaf, benar-benar memberi manfaat. Terus sekarang kita coba lihat kitabnya atau kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Seperti kitab Al-Usulul Thalathah, Al-Qawa'idul Arba', Al-Usulul Sittah, Kitabut Tauhid, Fathul Majid. Itu hampir kibaron wasigharon kenal dengan kitab itu. Karena memang banyak manfaatnya. Bukan hanya para penuntut ilmu, para ulama, para masyayikh juga banyak mensyarah kitab tersebut. Menunjukkan bermanfaatnya kitab tersebut. Wa min ajalil kutubillati yajibu ala talibil ilmi an yahrisa alaiha. Dan di antara kitab-kitab yang paling bagus, yang wajib bagi para penuntut ilmu untuk bersemangat memilikinya, tentunya setelah kitabullah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam bab yang sebelumnya sudah diterangkan, adalah kutubu Syekhil Islam Ibn Taimiyah wa tilmizihi Ibnil Qayyimi rahimahumallah. Kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumallah. Ini para penuntut ilmu ya miliki kitab-kitab mereka berdua ini. Nah, kalau kita lihat memang subhanallah dalam masalah hati, ya kan, Ibnul Qayyim itu punya kitab Al-Fawaid, Raudhatul Muhibbin juga punya. Nah, terus apa itu ya, Al-Furqan punya Ibnu Taimiyah, Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Luar biasa kitab-kitab mereka berdua. Dan Ibnul Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Berhasil ini berarti ini. Wa minal ma'lumi anna kutub Ibnul Qayyim ashal wa aslas. Dan telah diketahui bahwasanya kitab-kitabnya Ibnul Qayyim itu lebih gampang dan lebih halus kata-katanya. Lebih mudah untuk dilihat ketoneknya bahasanya seperti bahasa Dursulugo. Ya nambah-nambah takbir. Ya nambah-nambah nasyi'in. Ya nambah-nambah nahwul wadhi. Dah. Nah. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت عباراته قوية لغزارة علمه وتوقد ذهنه. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ungkapan-ungkapannya itu melimpah, kuat. Artinya tinggilah bahasa sastranya itu tinggi. Karena ya melimpahnya ilmu pada beliau. Dan detailnya kecenam, cerdasnya beliau. Pandangan beliau itu pandangan yang cerdas. Luar biasa. Nah, ini kalau mau membedakan antara kitab Ibnu Taimiyah dan kitabnya Ibnul Qayyim rahimahumallahu taala. Jadi bahasa yang digunakan oleh Ibnul Qayyim itu lebih lembut lah, lebih halus. Nah, sastranya. Wa Ibnul Qayyim ra'a baitan ma'muran. Dan Ibnul Qayyim itu melihat seperti rumah yang makmur, ma'mur. Fakana minat tahsini wa tartib. Beliau termasuk ya orang-orang yang bagus dan tartib, urutan dalam memberikan bab atau judul. Contoh kitab yang sering dikenal, kitabnya Ibnul Qayyim adalah kitab Al-Fawaid. Nah itu baca, itu bab-babnya, pasal-pasalnya. Masalah hati beliau, rahimahullahu ta'ala. Banyak sekali. Sumber-sumber dosa, beliau sebutkan. Efeknya apa saja, beliau sebutkan di situ. Nah. Walasna nuridu bidzalika an naqula inna ibnal qayyim nuskhatun min ibn taymiyah. Dan kita tidak ingin mengatakan dengan itu bahwa kita mengatakan Ibnul Qayyim itu adalah menyalin dari Ibnu Taimiyah, enggak. Bal Ibnul Qayyim hurrun idza na'am hur. Bahkan beliau itu orang yang bebas untuk menulis. Tidak ada keterikatan. Bahkan beliau kadang membenarkan. Idza ra'a anna syaikhahu khalafa ma yarahu sawaban takallama. Apabila beliau itu memandang bahwasannya syekhnya, gurunya itu menyelisihi apa yang beliau anggap benar, beliau akan berbicara. Jadi orangnya bor-bor itu enggak. Enggak. Bebas. Hur itu bebas artinya. Kutu manut mengnyong. Dan itu manhaj. Ini namanya pelajaran apa? Manhaj. Tidak menyeru siapapun meskipun itu muridnya kepada dirinya sendiri. Tidak. Tidak mengikat siapapun kepada dirinya sendiri. Tidak. Tapi mengikat ya siapapun itu kepada hujjah, kepada Alkitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini Ibnul Qayyim. Jika beliau memandang ini baru berbicara, beliau berbicara. Syekhnya ini sepertinya menyelisihi apa yang beliau anggap benar. Sehingga nanti akan ada diskusi. Lama ra'a wujuba faskhil haji ilal umrah. Ketika Ibnu Taimiyah itu memandang wajibnya membatalkan haji kepada umrah. Batalin aja ini hajinya, tapi ganti dengan umrah. Wa anna Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yara annahu yajibu ala man lam yaskil haji hadya idza ahrama bihajjin aw qiran an yufsikhahu ila umrah. Dan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau memandang akan wajibnya bagi orang yang tidak mampu memberikan sesembelihan ketika ihram untuk haji atau qiran untuk membatalkannya kepada umrah. Kalau kamu tidak mampu memberikan sesembelihan ketika ihram untuk haji atau qiran, maka batalkan saja menjadi umrah. Wa kana Syekhul Islam yara annal wujuba khas bis sahabah. Dan Syekhul Islam itu memandang bahwasanya kewajiban membatalkan ini hanya khusus dengan sahabat. Kalau sahabat, ya khusus enggak. Selain sahabat tidak terkena itu. Qala. Maka Ibnul Qayyim pun berkata. Wa ana ila qawlihi amilu minni ila qawli syaikhina. Dan aku. Ya aku kata Ibnul Qayyim. Kepada ucapan Ibnu Abbas lebih condong. Daripada kepada ucapan syekh kami. Yang mengkhususkan itu hanya untuk sahabat. Tapi umum kepada siapapun. Begitu. Fasarraha bimukhalafatihi. Maka Ibnul Qayyim dengan tegas. Sarraha tasrih itu tegas ketegasan, penjelasan, genah-genahan menyelisihi Ibnu Taimiyah. Berarti ini menyelisih gurunya, ini ora padok. Ya ora apa-apa namanya memang. Kalau memang kita menganggap dengan hujah, dengan dalil kuat, sesuai dengan pemahaman para ulama, bisa dipertanggungjawabkan, tidak masalah. Kita berbeda juga tidak masalah. Dalam bab apapun misalnya. Insya Allah, kalau kita mengikuti hujah, mengikuti dalil, bukan mengikuti person, individu, siapapun itu orangnya, kita akan ketemu di tengah jalan. Pasti itu. Pasti itu. Karena tujuan kita adalah mengikuti hujah. Bukan mengikuti apa? Person. Tapi kalau kita mengikuti person, beda yang diikuti, ya kita akan beda manhajnya. Ya kan? Berapa banyak coba? Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Tapi kita ketemu di tengah jalan. Karena kita sama. Tujuan kita sama. Mengikuti hujjah. Bukan mengikuti person. Fasarraha bimukhalafatihi. Maka dengan jelas, dengan genah, Ibnul Qayyim itu ya menyelisihi syekhnya. Tasrih-tasrih itu biasa dulu waktu di Yaman itu ada tasrih-tasrih, ternyata surat jalan. Kalau kita mau keluar kota itu ada tentara-tentara, pos-pos tentara, polisi, itu harus ada tasrihnya, genah pora kok iki gole lunga-lunga genah pora dideleng iki tanggaling kok. Oh, genah kok iki warga Indonesia. Tanggal semene Jog semene iki garap mengaring anah misalkan. Genah lewat. Itu. Enggak ora tasrih e. Oh. Urung genah iki. Kan urung genah ora tasrih. Ane, dolok iki. Ditilang lah carane lah. Karena tidak ada surat jalan. Duduk. Ngerkur kon jagong-jagong tok mending. Kadang digawang penjara kok. Kon mondok sedina atau sewengi rong bengi. Penjara nang kana beda karo penjara nang kene. Penjara nang kana sih diumpani bersih. Penjara nang kana tuh aduh, kadang pitik. Artinya ya begitulah. Sangat kasihan. Kotor lah. Lewong setiap makan di mana mereka makannya di situ tempat sampahnya itu. Orang sing dewe tempat saya nak tempat sampahnya di sana terus mlaku etek-etek-etek-etek sugna sampah. Sugora di mana di situ dia makan, di situ juga dia tempat sampahnya. Brung nang ono. Nah. Fahuwa rahimahullahu mustaqillun hurrul fikri. Maka beliau rahimahullah mustaqillun. Yani ya terbebas, bebas untuk berpikir. Lakin la ghurwa an yutabi'a syaikhahu, la gharabata an yutabi'a syaikhahu rahimahullah fima yarahu haqqan wa sawaban. Tapi tidak ada keterasingan beliau mengikuti syekhnya, mengikuti gurunya pada apa-apa yang beliau anggap itu benar, itu hak. Wala syaka annaka idza ta'ammalta ghalib ikhtiyarat syekhil Islam wajadta annaha hiya shawab wa hadza amrun ya'rifuhu man tadabbara kutubahuma. Dan tidak diragukan lagi bahwa jika kamu memperhatikan kebanyakan pendapat-pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, kamu akan mendapati pendapatnya adalah pendapat-pendapat yang benar. Ini perkara yang telah diketahui bagi siapa saja yang memperhatikan kitab-kitab keduanya. Baik kitabnya Ibnul Qayyim atau kitabnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mereka orang-orang yang hebat. Dijuluki Syekhul Islam. Kan luar biasa. Ibnul Qayyim aja itu nulis kitab Zadul Ma'ad. Zad itu bekal. Ma'ad itu pulang. Perbekalan ketika apa? Pulang. Jadi ketika pulang dia nulis kitab Zadul Ma'ad. Berapa juz itu? Ada 5 juz kalau nggak salah. 5 sampai 7 lah tergantung cetakannya. Lagi pulang ki sempat-sempat nulis kitab dari delang apa katanya. Kejadian ki ada tadabur apa misalkan ini firman Allah taala demikian. Tulis. Itu Zadul Ma'ad. Ma'ad itu pulang kembali. Jadi habis safar jauh beliau pulang, nah itu sambil nulis kitab itu Zadul Ma'ad. Nek dewek kan orang kan? Zadul apa kita? Ma'an. Mana itu pulang safar kan biasanya dipikir itu kan? Perbekalannya apa gitu sehingga tinggal balik ya? Oh ini makanan dari dia nggak apa-apa, nggak masalah, nggak dosa. Berarti nggak boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini kan lagi promosi semangat untuk memiliki kitab. Nah, iya. Jadi promosi ini kayak semangat untuk memiliki kitab-kitab. Jelas ya? 6:30 Persiapan sholat maghrib ya, insya Allah. Naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan pada sesi kedua ba'dal maghrib insyaallah. Ya. Mestinya kita ba'dal maghrib enggak ada kan? Tinggal apa? Pelajaran durusul ugo ya. Nasiin ya. Tapi katanya nih diadakan saja. Oke. Ya majelis santai lah pokoknya lah. Aja apa-apa gak ada santai, nyaman kan insya Allah cepet tenang ya kan, melebu pengajiannya, pelajarannya ora kemrungsung gitu. Santai aja di bawah, santai aja ya, apakah misalkan orang medang kopi misalkan, ini orang mau ngombe medang taib Allah ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukumullah.